calon dokter yang orang tuanya amat tak suka aku. Konon lantaran aku anak bandel dan penganggur yang bekas pemabuk dan tukang bikin onar. Malam minggu lalu aku pergi apel, tiba pukul 7:18. Langsung disuguhi kopi susu dan roti bumbu, usai basa-basi ngopi langsung bercumbu. Jalin kemesraan sampai aku kelupaan, arloji sudah menunjuk lewat tengah malam. Bapaknya yang galak sinis datang mengusirku, kata-katanya bisa membuat aku keki, keki, keki. Untung sejak kecil aku punya sifat cuek, tak ambil peduli dan selalu masa bodoh. Bapaknya yang bertolak pinggang dan banyak ngomong, aku anggap kucing yang baru bisa mengeong. Tapi pacarku bilang agar aku pulang saja, katanya besok lusa masih banyaklah waktu. Aku terpaksa pamit tetapi bukan takut, sekali lagi aku pamit bukan takut. Tindakan bapaknya menampakkan kebencian, lebih baik perang daripada mesti mundur. Karena aku dan pacarku sudah sama suka, sama cinta, sama sayang, sama nekat. Sudah ucapkan kata sepakat, jalin cinta, akan terus melangkah tanpa jalan belakang. Dan terus berusaha apapun resikonya, agar dapat kiranya mencapai cita-cita. Hidup bersama sampai batas usia, karena cinta karunia. Hidup bersama sampai tutup usia, ya Tuhan dukunglah kami. Seorang calon dokter yang orang tuanya amat tak suka aku. Konon lantaran aku anak bandel dan penganggur yang bekas pemabuk dan tukang bikin onar. Malam minggu lalu aku pergi apel, datang pukul 7:18. Langsung disuguhi kopi susu dan roti bumbu, usai basa-basi ngopi langsung bercumbu. Jalin kemesraan sampai aku kelupaan, arloji sudah menunjuk lewat tengah malam. Bapaknya yang galak sinis datang mengusirku, kata-katanya bisa membuat aku keki, marah, dendam. Untung sejak kecil aku punya sifat cuek, tak ambil peduli dan selalu masa bodoh. Bapaknya yang bertolak pinggang dan banyak ngomong, aku anggap kucing yang baru bisa mengeong. Tapi pacarku bilang lebih baik pulang saja, katanya besok lusa masih banyaklah waktu. Aku terpaksa pamit tetapi bukan takut, sekali lagi aku pamit bukan takut. Tindakan bapaknya menampakkan kebencian, lebih baik perang daripada mesti mundur. Karena aku dan pacarku sudah sama suka, sama cinta, sama sayang, sama nekat. Sudah ucapkan kata sepakat, jalin cinta, akan terus melangkah tanpa jalan belakang. Dan terus berusaha apapun resikonya, agar dapat kiranya mencapai cita-cita. Hidup bersama sampai batas usia, karena cinta karunia. Hidup bersama sampai tutup usia, ya Tuhan dukunglah kami.